Media. Coffee's free. Coffee's free. A brawl on innovative. Coffee's free. I tell you super I shake. Selamat sore FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Kita langsung meluncur kepada Anda sore ini ya. Coffee's Break hadir lagi setiap Rabu bersama Biang Penasaran Coffee Kurnia. Dan kita selalu membuka bagi Anda yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, mau sharing atau apa aja, silahkan. Asal satu ya, jangan memaki-maki kita berdua. Silahkan Anda boleh bertanya di 0816924924 atau telepon di 633-9160 atau bebas pulsa di 0800 bagi Anda di luar Jakarta. Sore ini kita mau membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan kesuksesan, dengan diri Anda. Kira-kira apa sih? Saya mau tanya dulu nih sama Biang Penasaran kita ya. Bang Kavi, selamat sore. Selamat sore. Apa topik kita sore ini, Bang? Taking control. Taking control of our life. Of our life. Memegang apa? Kendali. Memegang kendali, strategi memegang kendali kehidupan. Mantap, itu bahasa Jawanya ya. Maklum kita ini bule Jawa kata Bang Kavi. Exactly. Malah bawa-bawa padekeli segala loh ya. Nah, Bang Kavi, saya mau men-taking control. Wah, ini saya bisa mengontrol Anda ternyata harapannya ya. Bicara taking control in your life ini, Bang. Kenapa sih kita perlu dalam hidup ini bisa mengendalikan diri? Iya, soalnya gini ya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu? Kenapa? Matahari mau tenggelam, indahnya luar biasa. Saat merah bulat, luar biasa. Itu dikendalikan orang lain. Dan itu sebenarnya ya mengatakan bagaimana sih sebenarnya mengendalikan kehidupan kita. Banyak orang yang merasa bahwa hidupnya itu tidak terkendali. Jadi itulah sebabnya orang merasa terombang-ambing, tidak pernah konsisten, kagak bisa fokus. Kenapa? Karena dia tidak berada di steering wheel, dia tidak mengendalikan hidupnya. Ada orang yang mengeluh bahwa, Pak, saya tidak bisa berbuat keputusan apapun tanpa suami saya, tanpa istri saya. Ada orang yang mengatakan, Pak, saya tidak bisa berbuat keputusan apa-apa karena saya harus benar-benar itu keputusan yang saya buat itu izin ibu saya oleh gitu ibu ya. Saya, bapak saya, saudara-saudara saya, dan istri saya atau suami saya. Jadi how to taking control of your life. Ini yang very important. Okay, tapi nanti seperti apa nih Bang? Kontrol itu batasannya seperti apa di sini? Karena seperti kita tahu katanya orang itu kalau bisa lost control gitu ya, atau kalau gak dikendalikan bahaya ya, iya. Seperti itu. Karena perdebatannya misalnya nih ya, saya punya klien yang mengatakan begitu. Wah, hidup saya itu dikuasai oleh istri saya gini-gini. Ketika dikonfrontir ke istrinya, istrinya bilang, loh, bagaimana saya nggak mau ngontrol hidup dia gitu loh. Karena orangnya pemboros. Jadi ternyata orang yang mengendalikan hidup orang lain itu kadang-kadang juga punya argumen, oh, saya tuh bukan mau mengendalikan hidup dia gitu loh. Tapi semata-mata karena dia punya kebiasaan hidup boros. Dia punya kebiasaan gampang percaya sama orang. Dia punya kebiasaan misalnya Malas misalnya. Jadi kadang-kadang itu hal-hal yang menyebabkan mengapa seseorang itu terpaksa harus dikontrol oleh orang lain. Tapi wajar gak seandainya hal itu pun masih dilakukan sampai dewasa, sampai meskipun even ini seorang pebisnis sukses, ternyata dibaliknya juga masih diatur sama bininya gitu. Menurut saya tidak wajar, karena seharusnya orang harus belajar mengendalikan kehidupannya sendiri. Jadi ketika tadi saya membicarakan topik pada sore hari ini gitu, tiba-tiba saya dikirimin foto sama teman saya gitu loh, yang memperlihatkan seorang preman bertato masih disuapin sama ibunya. Bagus itu. Preman. Enggak, ternyata ibunya lebih preman. Oke, Bang Kavi, nanti kita lanjutin lagi ya. Taking control in your life, Mitra Bisnis. Silakan Anda ingin bertanya atau sharing di 0816-924-924 atau telepon kami ya. Sudah kita buka sekarang juga. Kami akan segera kembali.